نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، kita lanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Marzuq Ad-Dahjani hafizahullah taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-16. باب أنه ليس دونها ودون الله حجاب. باب bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan suatu kalimat yang tidak ada di antaranya dan di antara Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada tabirnya. Suatu kalimat yang mana kalimat tersebut akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang yang akan menghalangi kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits as-sadis 'ashar an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: at-tasbihu nisful mizan walhamdulillahi yamla'uhu ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. رواه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "At-tasbihu nisful mizan." Tasbih, ucapan subhanallah itu adalah separah timbangan. Walhamdulillah yamla'uhu. Dan alhamdulillah itu ini akan memenuhi timbangan. Wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tukhallisa ilaihi. Dan la ilaha illallah itu tidak ada baginya hijab yang akan menghalangi antara kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kalimat tersebut diikhlaskan kepadanya Allah. Hadis ini dengan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah. Dalal hadis ala fadli tasbih وَأَنَّهُ نِسْفُ الْمِيزَانِ. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tasbih, ucapan subhanallah, Dan bahwasanya tasbih itu adalah merupakan amalan, merupakan suatu ucapan yang beratnya itu akan sebagaimana beratnya separuh timbangan. Beratnya itu separuh timbangan. Wat tasbih huwa qawlu subhanallah, dan tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Wa ma'nahu ay anzahu Allah an jami'in naqais. Makna subhanallah itu adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh kekurangan-kekurangan. Ini tasbih. Ya, jadi hadis ini pelajaran yang pertama adalah ya, tentang keutamaan tasbih. Bahwasanya tasbih itu adalah merupakan separuh timbangan. Dan tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Ini diantara salah satu dari hadis yang menunjukkan akan keutamaan tasbih. Dan di sana masih banyak lagi hadis yang menunjukkan akan keutamaan tasbih. Di antaranya adalah hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang di sana terdapat keutamaan tasbih. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, "Ayu'jizu ahadukum ay yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasanah?" Mengapa salah seorang di antara kalian lemah untuk bisa mencari 1000 kebaikan setiap harinya? Maka kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yaksibu 1000 hasanah?" Bagaimana cara kita bisa mencari 1000 kebaikan wahai Rasulullah? Maka Rasul menyatakan, "Yusabbihu 100 tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanah." Atau yahuq 'anhu 1000 khathiah. Bertasbih 100 kali tasbih, ini akan ditulis bagi dia 1000 kebaikan, ataukah akan dihapuskan bagi dia 1000 kesalahan. Ini keutamaan tasbih yang sudah dalam hadis dari Sa'ad ibn Waqqas yang ditinggal Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini diantara keutamaan tasbih. Dan di sana juga ada lagi keutamaan yang lain, bahwasanya tasbih tersebut adalah merupakan kalimat yang ringan di lisan akan tetapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila Ar-Rahman." Ada dua kalimat yang ringan di lisan, ringan di mulut, ringan diucapkan, akan tetapi thaqilatan fil mizan, berat di timbangan, habibatan ila Ar-Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Rasul menyatakan, "Subhanallah wa bihamdi subhanallahil 'azim." Ini kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat mulia, meskipun ringan diucapkan, tetapi ya sangat berat di timbangan dan juga sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan yang lain dari tasbih. Di sini ya, saya sedikit menyinggung tentang keutamaan tasbih karena di sini ya memang di dalamnya terdapat keutamaan tasbih ya. Kemudian keutamaan yang lain dari tasbih disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, tasbih dan juga tahmid sekaligus, maka akan ditanamkan bagi dia pohon, satu pohon kurma yang ada di surga. Satu kali tasbih akan ditanamkan satu pohon kurma yang ada di surga nanti. Ini hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Ini keutamaan yang lain dari tasbih. Maka di sini tentunya kita gunakan kesempatan kita, mungkin ketika pagi hari, ketika sore hari kita biasa untuk bertasbih. Ada di sana lafaz yang disunnahkan yang sebagai zikir pagi dan juga petang, yaitu subhanallah bihamdi 100 kali di pagi dan juga di sore hari. Maka di sini tentunya ketika seorang mengamalkannya itu akan sangat baik bagi dia. Selain tadi akan mendapatkan 1000 kebaikan, akan dihapuskan 1000 kesalahan, akan ditanamkan bagi dia satu pohon yang ada di surga. Ya, demikian pula kalau seseorang mengucapkannya 100 kali di pagi hari ataukah 100 kali di sore hari, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya dia akan datang dari kiamat sebagai orang yang paling baik. Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah bihamdi 100 marrah, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari dan juga ketika di sore hari subhanallah bihamdi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang di hari kiamat yang lebih afdal daripada orang tersebut, kecuali orang yang membawa amalan yang semisal ataukah yang lebih. Ini keutamaan dari tasbih. Keutamaan dari tasbih yang di sini ya tentunya merupakan amalan yang sangat mulia dari tasbih tersebut. Maka kita gunakan ya kesempatan ini. Ya, setelah kita tahu amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, maka hendaklah kita jadikan sebagai motivasi untuk bisa mengamalkan zikir tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, wadalla aidan ala fadli qalil hamdulillah wa annahu yamla'ul mizan. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan ucapan alhamdulillah. Selain tasbih tadi juga alhamdulillah. Dan bahwasanya alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan amalan. Sehingga orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah sebagai zikir, maka tentunya akan menambah beratnya amalan kebaikan di hari kiamat nanti. Ya. Dan di sini juga sebenarnya ada faedah yang belum sebutkan mualif di sini, yaitu tentang fudutul mizan. Adanya timbangan amalan nanti dari kiamat. Ini perkara yang gaib, tapi harus kita yakini. Bahwasanya di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti, yaitu di yaumul hisab, hari perhitungan amal itu ada mizan. Ada timbangan yang akan menimbang amalan seseorang. Kalau seseorang banyak melakukan kebaikan, maka tentunya ya seorang itu akan berat timbangan kebaikannya, dan akan ringan timbangan kejelekannya, sehingga dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak memiliki amalan, ya, maka dengannya akan lebih berat amalan kejelekannya sehingga dia masuk dalam neraka. Ini di sini sebenarnya ada faedah yang belum disebutkan mualif di sini, fubutul mizan, yaitu adanya al-mizan di hari kiamat nanti. Ini harus kita yakini. Akan tapi sekarang kita tidak tahu bagaimana keadaannya, karena perkara gaib. Apakah timbangnya itu berbentuknya itu, apakah pakai digital ataukah pakai manual, enggak tahu, Allah alam. Ini enggak perlu kita tanyakan. Nah, ini masalah gaib. Dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan ya ataukah ada, yaitu yang jelas itu ada dalil yang menunjukkan ada timbangan itu ada dua apa namanya, neraca ya istilahnya. Yang jelas ada dua timbangan ya, sebagaimana timbangan biasa, cuman kita nggak tahu bagaimana sifatnya. Yang jelas ini harus kita yakin, ini perkara gaib. Perkara gaib itu ya, ini beriman dengan al-mizan ini termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Karena beriman dengan yaumul akhir itu, kandungannya itu beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti. Termasuk diantaranya adalah apa? Yaumul mahsyar, dan dikumpulkannya seluruh makhluk. Demikian pula adanya sirat al-mustaqim, adanya sirat yang terbentang di atas jahannam. Dan semua orang itu akan melewatinya. Ada yang jalannya itu sebagaimana secepat kilat, secepat angin, secepat kuda yang berlari. Ada yang sebagaimana merangkak. Ini semuanya ada. Ini termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Jadi bukan cuma sekedar hari kiamat saja, tapi di sana kandungannya banyak. Yaitu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, yaumul akhir itu. Termasuk diantaranya adalah fitnah kubur. Ya, kemudian adab kubur dan nikmat kubur. Kemudian juga adanya al-jannah, adanya an-nar. Ini termasuk kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Termasuk diantara al-mizan, as-sirat, dan juga yang lainnya yang termasuk diantara perkara yang harus kita yakini. Ya, karena ini termasuk perkara yang berkaitan dengan ya al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan yaumul akhir. Ya. Kemudian selanjutnya, ya setelah tadi mulai menyebutkan wadalla aidan ala fadli qali alhamdulillah wa annahu yamla'ul mizan, walhamdu ma'nahu ay ahmadu Allah azza wa jalla bi jami' anwa'il mahamidi. Alhamdu artinya adalah aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh pujian. Bi jami' anwa'il mahamid, dengan seluruh ya pujian-pujian yang ada. Ini makna dari alhamdulillah. Segala puji, oleh karena itu biasa diartikan dengan segala puji hanyalah milik Allah. Biasanya demikian. Nah, karena seorang itu wajib memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sanjungan, seluruh pujian-pujian yang ada. Nah. Kemudian selanjutnya, wadalla al-hadits ala fadli la ilaha illallah wa annahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun hatta tasilu ilaihi. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasannya tidak ada di antara kalimat tersebut dan di antara Allah tidak ada hijabnya, tidak ada hijab, yaitu tidak ada tabir yang akan menghalangi antara Allah dan kalimat tersebut. hatta tasil ilaihi, sampai kalimat tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang terakhir mualif menyebutkan, wa kullu ma sabaqa yadullu ala fadli dzikri umuman. Semua faedah yang telah lalu tadi, ataukah hadis ini, ini menunjukkan atas keutamaan zikir secara umum. Ya. Secara umum zikir itu memiliki keutamaan yang sangat mulia. Ya. Lidzalika jaa fil hadis alladzi rawahu Muslim min hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalihi sallallahu alaihi wasallam, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Oleh karena itu, telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Sungguh aku mengucapkan subhanallah, segala puji hanyalah Maha suci Allah, walhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, wa la ilaha illallah dan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah Maha besar, ini lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit padanya, daripada alam semesta. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tentang keutamaan zikir secara umum. Baik itu tasbih, baik itu tahmid, baik itu tahlil, baik itu takbir, seluruhnya itu memiliki keutamaan yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang keutamaan zikir. Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan zikir. Di antaranya Allah berfirman dalam surat ya, Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Allah menjanjikan kepada mereka orang yang berzikir, mengingat Allah maka Allah pun akan mengingatnya. Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku. Allah menyatakan demikian. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfur, dan bersyukurlah kalian kepada aku dan janganlah kalian kufur. Al-Baqarah 152. Nah, ini diantara keutamaan dari zikir secara umum ya. Kalau tadi kita khususkan dengan tasbih, sekarang secara umum. Keutamaan zikir secara umum, yaitu dengan berzikir tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba-Nya. Ya. Kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ini perintah dari Allah. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan di sore hari. Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 42. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan sediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menyatakan, "Fadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Maka orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah, juga para perempuan yang berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum, Allah akan persiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, dan juga ajran azimah, pahala yang besar. Azab ayat yang ke-35. Ya, ini tentunya keutamaan yang zikir, keutamaan zikir secara umum. Jadi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaq adh-dhahab wal fiddah wa khairun lakum min an talqa 'aduwakum fatadribu a'naqahum qalu bala qala dzikrullah ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya tentang amalan yang paling baik untuk kalian dan lebih suci untuk kalian di sisi raja-raja kalian, dan akan bisa meningkatkan derajat-derajat kalian, dan amalan tersebut lebih baik daripada menginfakkan emas dan juga perak." Ya. Dan juga lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh kemudian, ya, kalian itu memenggal leher-leher mereka. Qalu, maka mereka sempat menyatakan, bala tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah. Karena ini keutamaan zikir. Sangat banyak keutamanya. Ya. Maka di sini tentunya, ya, kita pergunakan dengan baik waktu-waktu kita, waktu-waktu senggang kita. Baik itu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring, kita ingat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan memperbanyak zikir yang disyariatkan dalam sunnah. Ya. Karena demikianlah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ini adalah orang-orang yang mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati al-ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal-ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal-ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan juga silih bergantinya siang dan malam, ini benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Bagaimana sifatnya mereka? Allah menyatakan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulul albab itu, orang yang memiliki akal yang sehat adalah orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan, duduk, dan juga 'ala junubihim, yaitu di atas lambung-lambung mereka dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka selalu berpikir tentang apa hikmah dari diciptakannya langit dan bumi. Ini tentunya orang yang memiliki akal yang sehat, mereka gunakan waktunya untuk selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mau masuk WC, ingat kepada Allah dengan mengucapkan, ya, bismillah. Ketika keluar dari WC, ingat kepada Allah dengan mengucapkan ghufrana. Ketika mau menggunakan pakaian, ingat kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Ya. Dan juga doa-doa yang disyariatkan yang lainnya. Ketika keluar dari rumah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masuk rumah, ingat Allah dengan mengucapkan salam kepada keluarganya. Assalamualaikum. Ini kan termasuk doa. Ini berzikir, termasuk zikir. Dan segala sesuatu yang memang itu ada syariatnya untuk berdoa habis wudu, ataukah setelah sholat, ataukah ketika mendengar azan, ataukah setelah azan, ataukah yang lain dari amalan-amalan setiap hari, ini hendaklah seorang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang tentunya disyariatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana keutamanya sangat sangat mulia. Dan dikatakan tadi bahwasanya orang yang memiliki akal yang sehat ini adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, maka tentunya kalau kita ya termasuk dikategorikan sebagai orang yang ulul albab, hendaklah kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah memberikan kepada kita akal yang sehat. Mari kita pergunakan dengan baik waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan zikir secara umum, ya, sebutkan tadi dalam hadis. Kemudian juga zikir juga, ya, selain tadi merupakan salah satu ciri dari ulul albab, zikir juga, ya, merupakan perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak mau berzikir kepada Rabbnya adalah permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini keutamaan orang yang berzikir. Ya, diibaratkan sebagai orang yang hidup. Karena hidupnya dia itu bermanfaat. Bermanfaat dan selalu mendapatkan pahala setiap hembusan nafasnya. Mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika berzikir, ya, menghembuskan nafas, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada saya kesehatan, Allah masih memberikan kepada saya kenikmatan yang sangat banyak. Sehingga dengan demikian seluruh hembusan nafasnya akan terhitung pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika hamba itu mengingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Tapi ketika seorang hamba, seorang manusia lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakannya. Melupakan dalam arti tidak mau menolongnya, tidak memperhatikannya, tidak mau peduli dengan perbuatannya. Meskipun dia tetap dicatat amalannya ketika melakukan kejelekan, tapi ya tentunya ketika dalam keadaan dia membutuhkan kepada Allah, Allah tidak akan membantunya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, "Ana 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ya, Allah menyatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba li dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya, aku akan selalu bersamanya ketika dia mengingatku, ketika berzikir kepadaku. Kalau dia berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku pun juga akan mengingat kepadanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku dalam keadaan ramai, dalam keadaan bersama manusia yang lain, ya, maka aku juga akan mengingat hamba tersebut, ya, di hadapan makhluk yang lebih baik daripada mereka itu. Ya, sebagaimana kisah tentang orang yang talabul ilm, orang yang belajar Al-Quran dalam suatu majlis. Ya, maka Rasul menyatakan, ya, di akhir hadis, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhum ar-rahmah wa hafathuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Jadi akhirnya suatu menyatakan wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, satu rumah di rumah-rumah lain itu masjid, kemudian dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kemudian rahmat, dan juga mereka akan mendukung mereka. Di akhirnya Rasulullah menyatakan, ya, dan juga, ya, dan aku akan menyebut-nyebut dia di sisi para hamba yang di sekitarnya. Ya, demikian. Kalau kita mengingat Allah dalam keadaan bersama, kita bersama di sini, maka Allah juga akan menyebut-nyebut kita di sisi para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an." Kalau dia bertaqarrub kepadaku dengan melakukan amalan satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan memberikan balasan satu hasta. Ya, kalau dia melakukan taqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan satu hasta, maka Allah katakan, maka aku akan memberikan kebaikan kepadanya dengan satu depa. Ya. Ini keutamaan tentunya bagi orang yang dia mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ya, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari dari kecil. Ini keutamaan bagi orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita jangan sia-siakan kesempatan hidup kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis, beberapa hadis yang menunjukkan akan keutamaan zikir secara umum. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang masalah zikir, ini tentunya di sana tidak sembarangan. Tidak asal-asalan mengadakan zikir bersama, ya. Kemudian membuat ritual-ritual yang baru, tidak. Tapi tentunya di sana ada adab-adabnya. Ada adab-adab yang seseorang hendaklah dia itu memperhatikan adab-adab tersebut. Di antara adab, di antara salah satu contoh adab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-205 tentang adab berzikir. Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah menyebutkan tentang adab berzikir. Bagaimana adabnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al-qali bil hudud wal asal wa la takum min al-ghafilin." Allah menyatakan, "Wa dzkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu dalam keadaan fi nafsika, dalam pada dirimu, pada jiwamu." Ini yang pertama. Zikir itu di jiwa yang paling penting. Bukan cuma di lisan. Tapi yang paling penting adalah jiwa kita juga ikut berzikir niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang lisannya berzikir tapi ternyata hatinya itu kosong. Maka yang paling pertama adalah kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ini yang pertama, fi nafsika. Yang kedua, Allah menyatakan tadarruan, dalam keadaan tadarru, tunduk. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan wakhifah, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah menyatakan wadunal jahri minal qawli bil hudwi wal asal, dengan tidak mengeraskan suara baik di pagi maupun di sore hari. Ya. Berarti kan di sini yang terkadang banyak di antara kaum muslimin yang melupakannya. Ya, terkadang kaum muslimin banyak yang berzikir, cuman terkadang zikirnya itu selain tadi, selain cuman di lisan saja, di hatinya tidak tahu kemana. Ya. Demikian pula, banyak di antara mereka yang mengadakan pelanggaran dengan membuat syariat baru, dengan mengadakan zikir bersama, zikir berjamaah, ya, kemudian mengeras-ngeraskan suara di speaker-speaker, ataukah di tempat-tempat lain. Yang itu tidak ada syariatnya sebenarnya. Kecuali kalau memang di situ ada syariatnya, enggak masalah. Sebagaimana zikir, yaitu azan. Azan memang syariatnya dengan keras, dengan suara keras, enggak masalah. Tapi kalau di sana tidak ada syariatnya untuk dengan keras, maka tidak boleh untuk mengeraskan suara. Asalnya demikian. Wadul al-jahri minal qawli bil hudhi wal asra. Dengan tanpa mengeraskan suara, baik di waktu pagi maupun di sore hari. Nah. Kemudian selanjutnya dia, yang kelima, Allah menyatakan, ya, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Tidak boleh lalai ketika berzikir. Tentunya dengan cara mengamalkan kandungan-kandungannya. Ketika seorang berzikir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tentunya dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dia harus mengetahui akan kandungannya. Setelah mengetahui kemudian diamalkan. Kalau dia mengakui bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia juga harus tidak boleh menyembah kepada seluruh sembahan kecuali hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh berdoa kepada kuburan ataukah kepada pepohonan ataukah kepada ya makhluk-makhluk halus yang lainnya. Ini tinggalkan seluruhnya. Kalau seorang berzikir dengan kalimat tauhid. Demikian pula kalau seorang berzikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka dia harus mengakui bahwasanya Allah itu Maha Besar. Ketika seorang berzikir dengan Subhanallah, dia harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan-kekurangan, dari seluruh cacat, dari seluruh aib. Disucikan Allah dari segala sesuatu itu, dari seluruh kekurangan tersebut. Ya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Suci, dari kekurangan maka kita tidak boleh mencela. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak boleh kita celah. Ya. Tidak boleh kita celah, tapi harus terima. Itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka di sini tentunya adab yang perlu diperhatikan dalam berpikir Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Itu yang pertama adalah fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qalbi bil ghadil al-asr wa la takum lil ghafilin. Ada 5 adab disebutkan dalam ayat tersebut tentang adab dari berzikir. Nah. Kita lanjutkan lagi hadis yang ke-17, al-hadith al-sabi'asyar, yaitu babun, anna la ilaha illallah sababun li takfiri dhunub. Sebuah bab, sebuah pembahasan, yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Al-hadith al-sabi', hadith yang ke, al-hadith al-sabi'asyar, hadith yang ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah di antara kalian kemudian mengucapkan dalam sumpahnya demi Lata ataukah demi Uzza. Ini salah satu sembahannya orang-orang kafir. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tidak ada yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, tapi sekarang ada demi tuan bapak ataukah demi Yesus, ini tidak boleh. Sama saja ya. Meskipun di sini ini lafadznya dengan Lata dan Uzza, tapi semuanya. Ataukah demi Sunan Kali ini, Sunan Kali itu, apakah Sunan Gunung itu, enggak boleh. Sama aja. Ini karena sumpah itu tidak boleh dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan Lata dan Uzza. Barang siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan dalam sumpahnya itu yaitu dengan Lata, demi Lata dan demi Uzza, sesembahannya orang-orang kafir, ya. Falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ditebus sumpahnya tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya dengan memperbaharui keimanannya. Karena tadi sudah kafir. Seorang bersumpah dengan nama selain Allah sudah kafir dan syirik. Cuman syiriknya syirik kecil ya. Cuman di sini kan tetap namanya syirik, tetap syirik ya. Meskipun kecil atau besar yang jelas syirik. Ya. Maka hendaklah dia memperbaharui keimanannya, ditebus sumpahnya tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka, dan barang siapa yang mengucapkan kepada temannya, marilah kita berjudi. Mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan dosa. Marilah kita berjudi. Fal yatasaddaq, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Kafaratnya adalah dengan cara bersedekah. Ketika seseorang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka hendaklah dia menebusnya dengan bertaubat kepada Allah kemudian bersedekah. Nah, ini hadis dari Al-Bukhari Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian kita akan membaca beberapa pelajaran penting yang terdapat dalam hadis ini. Sebagaimana muallif di sini, hafizahullah taala. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah fadlu la ilaha illallah wa annaha kaffaratun liman halafa bi ghairillah. Di antara faedahnya adalah tentang keutamaan la ilaha illallah dan bahwasanya la ilallah itu adalah kafarah, merupakan penghapus. Menghapus dosa ataukah merupakan kafarat, penebus bagi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penebusnya adalah dengan cara memperbaiki keimanan yaitu dengan mengucapkan kalimat tauhid kembali. Setelah dia menyekutukan Allah maka kemudian dia mengesakan Allah kembali. Nah, cuman jangan buat mainan ya. Jangan sengaja. Jangan sengaja lah nanti gampang lah saya. Nanti saya bertobat. Ya, tidak. Karena seorang tidak tahu dia akan matinya kapan. Bisa jadi setelah dia mengucapkan demi Lata, demi Uzza, demi sembah ini, sembah itu, kemudian dia mati. Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Walaupun itu bila kita berdoa Allah dari kekafiran tersebut. Maka jangan buat main-main. Lah, gampang nanti tobat. Gampang nanti kan akan ditebus dengan ini. Tidak. Karena seorang itu tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Kalau sudah datang saatnya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kepada mereka tidak bisa di ya, dahulukan meskipun sejenak atau diakhirkan meskipun sejenak saja. Nah, maka di sini janganlah buat main-main. Kalau kita tahu perbuatan dosa tinggalkan. Jangan kemudian menggampang-gampangkan. Nantilah gampang bertaubat tidak. Nah. Kemudian yang kedua minha annal halafa bighairillahi syirkun. Bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah termasuknya. Hal ini dikuatkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Ini hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, Imam Hakim rahimahumullah taala jami'an. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah melakukan suatu kekafiran ataukah melakukan perbuatan syirik. Hadis dari Imam Tirmizi dan juga Imam Hakim dan juga yang lainnya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah menyatakan man halafa atau man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataukah kalau tidak dengan nama Allah lebih baik dia diam. Tidak usah bersumpah, lebih baik ya dia diam. Kalau dia mau bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, tidak usah malu, tidak usah ragu. Kalau memang itu harus menuntut untuk adanya sumpah, bersumpah saja tapi dengan nama Allah, dengan jangan sampai dengan nama selain Allah. Kemudian kalau memang tidak mungkin dengan nama Allah maka hendaklah dia diam saja, tidak usah bersumpah. Nah, ini hadis yang menunjukkan akan ya sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi bagi Allah, Allah berhak untuk bersumpah dengan nama apapun. Jangan kemudian kita meniru. Karena di Al-Qur'an kita dapat sering kita lihat Allah bersumpah dengan nama masa, dengan nama matahari, dengan nama bulan, dengan nama malam, dengan nama siang. Allah kan sering bersumpah. Allah menyatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi bulan dan seterusnya. Wanaini dan yoksha dan seterusnya. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Ini haknya Allah semata, tidak untuk kita. Jadi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Wa minha dan di antara faedah yang lain, nah, tahrimul qimar. Haramnya perjudian. Qimar itu nama lain dari ya al-maisir, judi. Ya, tahrimul qimar, haramnya perjudian. Wa huwa fi istilah al-fuqaha. Dan qimar menurut istilah para ahli fiqih adalah muamalatun maliyatun yadkhulu fiha al-mar'u ma taraddudihi fiha baina ay yghrima aw yghnima. Qimar menurut istilah ahli fiqih adalah suatu muamalah yang dilakukan dengan uang. Muamalah dilakukan dengan uang. Seseorang masuk pada muamalah tersebut ini bersamaan adanya keraguan. apakah dia untung ataukah rugi? Ada dua kemungkinan, ataukah untung ataukah rugi. Ya, sebagaimana seorang membeli apa sekarang togel, ya, atau kupon, kupon putih. Kalau dulu kan ada SDSB dulu. Dia beli dengan uang kan? Sementara dia tidak tahu, dia yakin kalau dia itu untung ataukah rugi. Bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia untung. Sementara kertas satu lembar ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali kan? Ini mau dirupiahkan pun gak bisa, membuat makan pun gak bisa, membuat lauk pun gak bisa kan? Kemudian dia beli dengan harga meskipun 1.000 saja, tapi ini sudah termasuk kimar. Sudah termasuk kimar. Yaitu perjudian. Yaitu muamalah dengan harta yang seorang masuk dengan muamalah tersebut di antara dua kemungkinan, ragu ataukah dia untung ataukah rugi, namanya kimar. Ya, perjudian. Wa huwa al-maisir, dan itu juga dinamakan dengan maisir, dalam Al-Qur'an dinamakan dengan maisir. Alladzi dzakarahu Allahu fi kitabi, yang mana Allah menyebutkan dalam kitabnya. Wa qila al-maisir ihda suwar al-qimar, dan dikatakan pula maisir itu adalah merupakan salah satu bentuk kimar, salah satu bentuk perjudian. Nah, Allah menyatakan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, tidak lain khamr yaitu minuman keras, kemudian maisir yaitu perjudian, wal ansab menyembelih untuk berhala, ini kan perbuatan syirik, wal azlam dan juga mengundi nasib dengan anak panah, inilah rijsun, perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Selain itu juga Allah menyatakan min amri syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibu. Di sini ada tiga kali lipat. Tiga kali lipat bentuk hajaran, bentuk larangan. Pertama dikatakan rijsun. Kedua dikatakan min amri syaitan. Yang ketiga Allah menyatakan fajtanibu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Ini menunjukkan lipat, lipat ganda. Larangannya itu berlipat. Setelah Allah menyatakan rijsun, min amal syaitan, juga Allah menyatakan fajtanibu, jauhilah perbuatan tersebut. Ya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Perhatikan di sini Allah mensejajarkan di antara al-ansab, al-khamr, al-maisir dan azlam. Maka empat perbuatan ini, baik itu minuman keras, baik itu perjudian, baik itu menyembelih untuk berhala, perbuatan syirik ini, ataukah al-azlam mengundi nasib dengan anak panah, dulu orang-orang Arab itu ya, ketika mau bepergian, ya, ini diundi nasibnya, jadi ataukah tidaknya nanti dengan anak panah, ataukah juga dikenal dengan tatayur, dia punya burung, kalau mau keluar dilepaskan dulu, nanti kalau keluar perginya ke kanan, dia akan ikut ke kanan, kalau perginya ke kiri maka dia akan perginya ke arah kiri. Ya, ini termasuk juga al-azlam, tatayur termasuk juga al-azlam, mengundi nasibnya. Ini termasuk golongannya, termasuk kategorinya. Ini juga perbuatan yang terlarang. Ini Allah sejajarkan dengan kesyirikan tadi. Al-ansab, al-khamar, al-maisir, dan juga al-azlam. Ini semuanya adalah perbuatan yang rijsun min amri syaitan, dan juga Allah menyatakan suruh dijauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dengan menjauhi perbuatan tersebut, maka seorang akan mendapatkan al-falah. Allah menyatakan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ini faedah dari hadis tersebut. Ada yang keempat dari hadis tersebut. Kemudian yang kelima, wa minha istihbabu takfir sayyiat bijinsiha min at-ta'at ma'a at-taubati. Falamma kana al-halafu bi ghairi Allah syirkun, kana kafaratuha an-nutq bit-tauhid. Wa kadha fi al-muqamarati ju'ilat kafaratuha as-sadaqah, kama anna al-qimara badlun lil-mal bi ghairi haqqin. Karena kafaratuhu bibadlil mal bilhaqti wahi as-sadaqah. Di antara faedahnya adalah istihbabu takfiri sayyiat bijinsiha min at-ta'at ma'at tawabati. Sunnah. Disukainya menghapuskan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan yang sejenis. Dengan ketaatan-ketaatan yang sejenis dengan kejelekan tersebut. Maksudnya, misalkan ya perbuatannya tadi dikatakan tadi adalah mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran, maka dia harus mengucapkan kafarnya dengan mengucapkan kalimat tauhid. Nah, bersama dengan taubat dari ucapan tersebut, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian mulai menyebutkan contohnya. Maka ketika al-hadaf bi ghairillah, sumpah dengan nama selain Allah itu merupakan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, maka kafarahnya itu adalah mengucapkan kalimat tauhid. Yaitu memperbaharui keimanan dengan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula dalam perjudian, maka dijadikan kafaratnya itu, ya, itu dengan sedekah. Seorang berjudi kafaratnya adalah sedekah. Ya, selain taubat tadi, taubat dari perbuatan tersebut, maka dia harus bersedekah untuk menebus dosa yang tersebut. Sebagaimana qimar, perjudian itu, ya, mengeluarkan harta dengan tanpa hak, ya, maka kafaratnya itu dengan mengeluarkan harta dengan hak. Kan demikian ya? Yaitu dengan cara memberikan sedekah. Karena tadi kan mengeluarkan harta dengan tanpa hak. Maka untuk kafaratnya dengan juga mengeluarkan harta kepada jalan yang benar, kepada untuk kebenaran, untuk sedekah. Nah, ini demikian, ini kafarah dari perbuatan-perbuatan. Misalkan seseorang, ya kita ambil contoh yang lain. Ini kan tadi jelas ya, kalau ucapan-ucapan kekafiran, maka kafarnya itu dengan mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Kalau ucapan-ucapan kejelekan, maka kafarnya juga dengan ucapan kebaikan. Dia harus ganti dengan ucapan kebaikan. Ya. Kalau seseorang misalkan melakukan perbuatan menyakiti orang lain, maka kafarahnya dengan cara minta maaf kepada orang tersebut, kemudian berbuat baik kepada orang tersebut. Ini kan demikian. Jadi kalau kafarah, perbuatan dosa ini dengan perbuatan baik yang semisal. Ya, perbuatan dosanya itu mengambil hartanya orang lain, kafarahnya juga mengembalikannya. Dikembalikan hartanya orang tersebut. Ya. Kalau seseorang telah berbuat dosa dengan cara mencemarkan nama baik orang lain, maka kafarahnya juga harus memuji di depan orang ketika dia mencela. Misalkan, ya, si A pernah mencela orang ini di depan majelis. Maka sebagai kafarahnya, dia harus menyebutkan kebaikan-kebaikan dan mencabut kembali celaannya tadi di depan majelis tersebut juga. Ini demikian. Ini kafarah dengan kafarah perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan yang semisal. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir di sini, faedah tambahan disebutkan oleh mu'alif di sini. Faedah, qala al-Hafidz Ibn Hajar fil Fathi. Berkata al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu pada ya bab tentang kitab Al-Aiman wa Nubur, yaitu Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, itu syarah Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan qala Tibi, berkata al-Imam Tibi, al-hikmatu min zikri al-qimar ba'da al-halafi billata anna man halafa billata wafaqa al-kuffara fi halafihim fa'umira bittawheed. Hikmah al-hikmatu fi zikri al-qimar, hikmah dari menyebutkan qimar di sini perjudian setelah halaf, setelah bersumpah dengan nama al-lata, ini ada hikmahnya adalah bahwasannya orang yang bersumpah dengan lata itu, ini sesuai dengan perbuatan yang orang kafir dalam sumpahnya mereka. Maka diperintahkan kepadanya fa'umira bitauhid. Diperintahkan kepada orang yang bersumpah dengan lata tadi, apakah dengan nama apapun dari sembahan-sembahan selain Allah, maka dia harus diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wa man da'a ila al-muqamarati wa faqahum fi la'bihim. Dan barang siapa yang menyeru, mengajak kepada perbuatan perjudian, maka ini juga sesuai dengan mereka orang kafir dalam permainannya mereka. Fa'umira bikaffarati dzalika bitasadduqi. Maka diperintahkan untuk kafarah dengan kafarah yaitu menebus dosa tersebut dengan cara bersedekah. Qala wa fil hadithi anna man da'a ila al-la'bi fa kaffaratuhu ay yatasaddaq. Maka barang siapa yang mengajak kepada perbuatan yang sia-sia, kepada permainan perbuatan yang sia-sia, maka kafarahnya itu adalah dengan cara bersedekah. Wetakad dzalika fi haqqi man la'iba bi tariq al-aula, maka hal itu lebih ditekankan lagi ya, dan lebih utama bagi orang yang melakukan perbuatan sia-sia tersebut ya, maka dia juga kafarnya adalah sedekah. Ini faedah dari hadis tersebut. Mungkin di sini perlu kita tambahkan faedahnya ya, tentang keutamaan sedekah ya, harus ini ada keutamaan sedekah karena di sini kan sebutkan sedekah. Saya tadi keutamaan tauhid sudah jelas, ini karena pembahasan kita ya, maksudnya tentang keutamaan tauhid yaitu la ilaha illallah ya. Di sini ada terdapat padanya keutamaan sedekah, dan bahwasanya sedekah itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Di antara faedah dari sedekah, keutamaan dari sedekah itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, hal ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Ya, dari hadis Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, yang mana ketika itu Mu'ad bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang akan memasukkan dia ke dalam syurga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasul menyatakan ta'udullah wa tushiku bi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tuz zakata wa tasumu ramadhana wa tahajjul bait. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, ramadhan dan juga haji. Ini amalan yang akan masuk ke surga. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan, "Ala adulluka 'ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Ya, maka Rasulullah menyatakan, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah merupakan junnah, perisai. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Was-shadaqatu tudfi'ul khathi'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Ya, dan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Nah, ini keutamaan sedekah ya. Sedekah itu tudfi'ul khathi'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapuskan kejelekan sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini termasuk di antara pintu-pintu kebaikan. Yang tadi adalah puasa merupakan perisai, merupakan tameng untuk diri kita, kemudian juga sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan juga langsung menyatakan wassalatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah malam. Ini juga termasuk di antara pintu-pintu kebaikan. Nah, ini keutamaan dari sedekah di antaranya disebutkan yaitu tudfil khathiyata kama yudfil ma'un nar, akan menghapuskan ya kejelekan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Ya. Ini di antara keutamaannya adalah akan membersihkan, membersihkan dan juga akan mensucikan mereka orang yang bersedekah, baik hartanya maupun orangnya itu sendiri. Allah menyatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Allah menyatakan khudz min amwalihim, ambillah harta-harta mereka. Ya. Shadaqatan, ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah. Ya. Apa faedahnya, apa fungsinya, apa hikmahnya? Allah menyatakan tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim, juga akan membersihkan mereka. Ini hikmah dari sedekah, yaitu Allah menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, akan membersihkan dan juga akan mensucikan mereka. Nah, ini hikmah dari sedekah. Nah, demikian pula yang lainnya, sedekahul fitri juga demikian, akan membersihkan seseorang dari melakukan kesalahan ketika berpuasa. Nah, Rasul menyatakan zakatul fitri itu hurutan nisaim anil lahu warrafat. Zakatul fitri itu sadaqatul fitri, yaitu yang sadaqah yang dikeluarkan setelah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan. Rasul menyatakan tutahhir, ya, tuhratan nisaim, sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan lahu warrafat, dari perbuatan sia-sia dan juga perbuatan kecil ketika berpuasa. Nah, ini keutamaan dari sadaqah. Maka tentunya di sini juga ada dalamnya keutamaan sadaqah. Nah, jelas tadi diantaranya adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, tentunya tadi di sini sebutkan tentang menghapuskan dari ajakan-ajakan kita melakukan perbuatan keji ataukah perbuatan dosa. Ya. Rasul menyatakan dalam hadis yang kita baca ini, ya, "Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq." Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, "Marilah kita berjudi," maka adalah dia bersedekah. Maksudnya adalah menebus dosa yang tersebut dengan bersedekah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada umatnya untuk, ya, takut kepada Allah, takut dengan hukuman Allah yang ada di neraka nanti, dengan meskipun dengan hanya bisa bersedekah separuh kurma. Rasul menyatakan ittaqillah, ya, atau ittaqun nar walau bisyiqqit tamr, takutlah dengan neraka meskipun engkau bisa bersedekah hanyalah dengan separuh dari, ya, tamar, separuh kurma. Meskipun dengan separuh tadi nanti akan bisa untuk paling tidak membebaskan dari seseorang, ya, sesuai dengan kadarnya. Kalau dia sedikit berarti akan dibebaskan sedikit dari siksaan api neraka. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah berkhutbah pada Idul Fitri atau pada Idul Adha, berkhutbah pada hari Id, Rasulullah menyeru kepada kaum perempuan, kaum wanita. Nah, ya, Rasulullah menyatakan ketika hari Id memberikan khutbah khusus kepada para perempuan, para wanita muslimah. Nah, Rasulullah menyatakan, ya, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian. Ya, ini berarti kan hikmahnya setelah Allah Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah, kemudian karena alasannya karena banyak dari perempuan itu masuk dalam neraka. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kebanyakan dari kalian itu adalah penghuni al-jahannam, penghuni neraka jahannam. Maka Di antara cara untuk bisa menebusnya adalah dengan cara banyak bersedekah. Maka ketika itu para sahabiah yang hadir ketika itu banyak mereka mensedekahkan, baik itu dengan memberikan anting mereka, cincin mereka, ataukah perhiasan mereka disedekahkan ketika itu juga. Ya. Ini keutamaan dari bersedekah, itu diantaranya adalah akan bisa menebus dari api neraka dan juga akan bisa menebus dari kesalahan-kesalahan. Nah, satu lagi kita baca hadis, masih ada 5 menit lagi. Jadi kita baca silah saja. Nah, babun minhu, bab minhu, yaitu bab diantara keutamaan dari la ilaha illallah. Nah, الحديث الثامن عشر حديث ينكر 18 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها قال أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال فإن هذا يأتي على ذلك رواه أبو يعلى والبزار والطبراني قال الهيثمي ورجالهم ثقات. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku pernah meninggalkan ya. Ma taraktu min hajatin wala dajatin illa taitu 'alaiha." Tidak pernah aku meninggalkan orang yang membutuhkan. Ya. Baik itu besar maupun kecil, hajah dan juga dajah, ini bimakna sebenarnya. Cuman kalau hajah itu biasanya digunakan untuk kebutuhan yang besar, kalau dajah itu masaghara minal hawaij. Masaghara dan hajah itu kebutuhan yang kecil. Kebutuhan-kebutuhan yang kecil. Tidaklah pernah aku meninggalkan orang yang membutuhkan, baik kecil maupun besar, kecuali aku akan mendatanginya. Maksudnya aku akan memberikan kepadanya kebutuhannya. Ya. Ini termasuk dari keutamaan sedekah sebenarnya. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, baik itu kebutuhan kecil maupun besar. Ya. Kalau maka Rasul menyatakan, ya, apakah engkau itu bersaksi bahwasanya tiada sembah yang berhak sembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu dia adalah seorang muslim? Qala na'am. Maka laki tersebut menyatakan, "Ya, saya bersaksi. Bersaksi bahwasanya tiada sembah yang berhak sembah kecuali Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah." Maka Rasul menyatakan, "Fa inna hadza ya'ti 'ala dzalik." Maka sesungguhnya perbuatanmu ini akan datang. Akan datang, balasannya akan datang kepada akan datang atas hal itu. Ya ti'ala zalik. Balasannya itu akan datang ya kepada engkau ya ketika engkau telah melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ini hadis dari Imam Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar dan juga Tabrani dan Haitsami menyatakan bahwasanya rijal, yaitu ya orang-orang yang membawa hadis ini, yaitu para perawinya ini adalah perawi yang siqah, perawi yang kuat dan bisa digunakan sebagai dalil. Ya. Dalil hadis ala fawaid. Maka di sini hadis ini menunjukkan beberapa faedah, di antaranya yang pertama, yaumin ha annal islam yajibu ma qablahu. Jabba yajibu itu bermakna ghalabah. Yaitu akan mengalahkan. Bahwasanya Islam itu akan mengalahkan apa yang sebelumnya. Ya. Mengalahkan apa yang sebelumnya. Ya, maksudnya ketika seseorang dulu di waktu kafirnya ya dia itu melakukan perbuatan dosa, maka dengan dia masuk Islam maka dia akan ya terhapus dosa-dosa yang telah dilakukan dalam keadaan kafir. Ya. Ataukah mungkin ketika dia dalam keadaan kafir dia melakukan amalan, kalau dia masuk Islam maka amalannya juga akan terhitung sebagai amalan meskipun dia melakukannya dalam keadaan kafir. Nah, demikian ya. Hal ini dikuatkan dalam hadis yang lain sebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, yaitu beliau membawakan suatu bab, yaitu man wasala rahimahu fil jahiliyah. Bagaimana dengan orang yang menyambung rahimnya, menyambung hubungan rahim dalam keadaan masih jahiliyah. Ya, dari hadis dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ara'aita?" Ya. "Kuntu astahnatu biha fil jahiliyati min silatin وعتاقة وصدقة فهل فيها أجر؟" يا فقال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Pernah Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku dulu suka bertakarrub? Ya. At-tahnifu ini taqarrub. Aku suka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan. Ketika masih jahiliyah dulu, masih belum masuk Islam. Baik itu melakukan silaturahim, melakukan itaqah, yaitu memerdekakan budak, ataukah sedekah. Apakah aku ada pahalanya ketika dulu aku melakukan jalan keren kafir? Maka Rasul menyatakan, ya, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam dalam keadaan engkau telah melakukan kebaikan sebelumnya. Maksudnya kebaikan itu akan terhitung, tetap tercatat, meskipun dia melakukannya dalam keadaan kafir. Ya. Akan tapi kalau dia dalam keadaan kafir masih, tidak akan diterima amalannya. Allah tidak akan menerima amalannya. Ya, meskipun dia bersedekah miliaran banyaknya. Meskipun bersedekah itu, ya, berpuasa, ataukah berhaji, ataukah melakukan amalan yang lain. Tapi kalau dia bukanlah seorang muslim yang tidak mengakui dua kalimat syahadat tadi, maka tidak akan diterima amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Imran, ya. Allah menyatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, ya, maka amalannya juga tidak akan diterima. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, tidak akan diterima sekali-kali agama tersebut. Oh, belakang dan maksud, maka di akhirat kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, termasuk di dalamnya juga orang yang beramal dengan suatu amalan, kalau dia bukan muslim, juga tidak akan diterima amalnya tersebut. Ya, akan tapi kalau dia masuk muslim, baru dia akan dihitung amalnya tadi. Kalau dulu dia selama kafirnya, dia banyak bersedekah, maka akan dihitung pahala sedekah. Ya. Maka baru akan dihitung. Sehingga tadi dalam hadis dari Hakim Ibn Hizam, radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dulu dia melakukan kebaikan ketika masih jahiliyah. Ternyata kalau dia Islam, maka baru setelah itu, ya, setelah itu akan diterima. Ya, tapi kalau dia masih dalam keadaan kafir, maka jangan harap. Meskipun dia banyak beramal, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya itu Allah menyatakan haba'an mansura. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan yang pernah mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, sehingga debu yang berterbangan, tidak akan diterima. Di ayat yang lain Allah menyatakan tentang amalan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka itu, ini kasarabin, sebagaimana fata morgana. Kasarabin biqi'ah, fata morgana yang ada di tanah yang tandus, tanah yang rata dan tandus. Yahsabu dhama'anu ma'an, yang mana orang yang haus itu mengira itu adalah air. Kemudian setelah datang ternyata tidak ada apa-apa. Ini amalannya orang-orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum. Dan orang-orang kafir amalan mereka kasarabin biqi'ah, bagaimana fata morgana yang ada di tanah yang tandus. Tanah yang kering, tanah yang rata, tandus. Ya. Yang mana orang yang haus itu mengira itu adalah air. Ketika datang ternyata tidak ada apa-apanya. Ini amalan gambaran oleh Allah dalam Al-Quran tentang amalannya orang-orang kafir. Surat An-Nur ayat yang ke-39. Maka sangat merugilah mereka orang kafir. Meskipun mereka melakukan amalan sebanyak apapun, ya, maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau, ya, setelah dia di akhir hidupnya masuk Islam, maka amalan yang tadi dilakukan, meskipun dalam keadaan kafir, baru akan ditulis sebagai pahala. Nah. Kemudian selanjutnya, وَمِنْهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالشَّهَادَتَيْنِ. Bahwasanya manusia itu tidak akan masuk dalam Islam kecuali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Kalimat Tauhid, syahadat Tauhid juga syahadat Rasul. Dua kalimat syahadat sekaligus tidak bisa dipisahkan. Kemudian, وَمِنْهَا فَضْلُ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَنَّهُمَا سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ. Faedah yang lain adalah keutamaan dua kalimat syahadat, menguasainya dua kalimat syahadat tersebut merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Nah, wa minha khaufus sahaba minadz dzunub. Dan faedah yang lain juga di sini terdapat perasaan takut dari para sahabat dari dosa-dosa. Perhatikan para sahabat yang mereka itu bersama Rasulullah dalam kehidupannya, dan bahkan sebagian mereka dijamin akan masuk surga. Ya, sebagian mereka. Ya, ada yang secara nas langsung dinas oleh Rasulullah dia itu masuk surga. Tapi ternyata mereka juga masih takut. Masih takut kalau melakukan perbuatan dosa. Ya, demikian pula Rasulullah telah jamin ampunan yang dahulu atau yang akan datang telah dijamin ampunan seluruhnya akan dimasukkan dalam syurga, jelas. Tapi ternyata Rasulullah juga masih merasa takut akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau lagi kita tidak ada jaminan, maka tentunya kita harus khawatir dan takut, selalu takut ketika terjerumus dalam perbuatan dosa. Jangan kita merasa berbangga dengan perbuatan dosa, tapi harus takut. Ya, jangan-jangan nanti Allah hukum kita disebabkan dosa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya wa minha si'atu rahmati rabbil alamin, luasnya rahmat dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Bal in sahhat at-taubatu tubaddilu sayyi'at ila hasanat. Bahkan ketika taubatnya seseorang benar, maka taubat tersebut akan mengganti kejelekan kepada kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan amalan saleh, ya, maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Ini tiga hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka tentunya ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita tetap berada di jalan al-haq, dan semoga Allah menjaga kita dari kesesatan-kesesatan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kami saya mohon maaf, wallahu taala ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.